Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwanan fi din, azzakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Usul Sunnah dari Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madukhali hafizahullah ta'ala. Pembahasan terakhir masuk permasalahan Ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah di akhirat, di mana ini merupakan salah satu di antara prinsip dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kaum mukminin yang masuk ke dalam jannah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita sebutkan beberapa ayat-ayat yang merupakan dalil terhadap prinsip yang agung ini. Nah, dan juga kita sebutkan beberapa bantahan-bantahan kepada ahlul batil, di antaranya orang-orang Mu'tazilah yang menolak sifat ru'yah, yang menolak prinsip yang agung ini, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Nah, ahl batil mereka berhujjah dengan surah Al-An'am ayat 103 untuk menolak sifat ru'yah dengan ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Pandangan-pandangan manusia tidak meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi pandangan-pandangan manusia. Allah Maha Lembut dan Maha Mengetahui. Dengan firman ini, orang-orang Mu'tazilah menolak sifat ru'yah dengan alasan bahwasanya pandangan-pandangan manusia, penglihatan-penglihatan manusia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan-pandangan dan penglihatan-penglihatan manusia tidak meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa rad 'ala hadhihi syubhah? Bagaimana bantahan terhadap syubhat ini? Ayo saya jawab. Mu'tazilah dengan ayat ini mengatakan Allah sudah dilihat. Kenapa? Dikarenakan ayat dan surah Al-An'am mengatakan penglihatan-penglihatan manusia tidak meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau begitu Allah sudah dilihat di hari kiamat nanti. Bagaimana bantahannya? Yang tidak melihat matahari. Nah, berarti ini yang dinafikan di sini adalah meliputinya. Nah, pandangan manusia, penglihatan manusia tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dinafikan di sini adalah meliputinya, bukan melihatnya. Ya. Dan artian, penglihatan manusia, kaum mukminin di akhirat nanti, nah, bisa melihat Allah, tapi tidak bisa meliputinya. Ya. Sebagaimana kita melihat matahari, melihat bulan, kita hanya bisa melihatnya saja. Tidak bisa kita menjangkaunya, menggapainya, merabanya. Ya, begitu juga Jadi kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka melihat tapi tidak meliputi. Tidak menggapainya, tidak meraba-rabanya. Nah, seperti kita melihat matahari, bulan. Kita melihat tapi tidak bisa meliputinya. Bahkan dengan ayat ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala justru menetapkan sifat ru'yah. Nah, dikarenakan yang dinafikan di sini adalah al-ihathah, meliputinya. Dan tidak menafikan adanya ru'yah. Baik. Sebagian ahlul bid'ah, mutajilah, mereka berdalil lagi dengan surah Al-A'raf, ayat 143. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan lan tarani. Engkau tidak bisa melihat wajahku. Nah, kata mereka, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di yaumul kiamah nanti oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana bantahannya? Nih, kalau ada subhat-subhat seperti ini, kita bisa membantahnya. Apa bantahannya? Saya merasa melibatkan itu untuk sekarang. Nah, pertama, makna lan di sini, secara bahasa Arab, maknanya penafian yang sifatnya tidak abadi, tidak selamanya. Dalam artian, engkau tidak bisa melihatku sekarang. Ya, di dunia. Kenapa? Dikarenakan lemahnya pandangan manusia di dunia. Sehingga lanjutan ayat tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya ke gunung, gunung hancur. Hancur gunung. Gunung yang kokoh saja tidak kuasa, tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sampai hancur. Ya. Sampai Nabi Musa pun ketika melihat gunung hancur, beliau jatuh pingsan. Nah, barakallahu fiikum. Ya, tidak kuat. Sehingga dalam satu hadis, kalau disingkap wajah Allah Subhanahu wa taala akan terbakar. Nah, akan terbakar orang atau benda yang memandangnya. Nah, di dunia maupun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepada kaum mukminin untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna lan di sini bukan selama-lamanya. Tapi lan di sini hanya sementara saja. Tidak bisa melihat aku sekarang di dunia. Adapun di akhirat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Qala rahimallahu taala وقال حفظه الله تعالى ومن الآيات في إثبات رؤية المؤمنين لله في الدار الآخرة قال الله تعالى di antara ayat-ayat yang menetapkan melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 26 lilladzi ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dia akan mendapatkan al-husna, keindahan, kebaikan, kebaikan, waziyadah, dan tambahan. Yakni, fassaraha al-rasulul karim alaih salatu wassalam biru'yati, kama fi hadis Suhaib, fi sahihi muslim. Nah, maksudnya, al-rasul al-karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah ru'yah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan, dia akan diberikan keindahan, keindahan, kenikmatan, kenikmatan dan tambahan. Ya. Mana tambahan di sini? Disebutkan oleh Nabi SAW adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Suhaib diriwayatkan oleh al-imam Muslim. Nah, وبصرها عدد من الصحابة بالرؤية يعني هذه زيادة الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى. Sejumlah para sahabat pun mereka menafsirkan dengan ru'ya, yaitu tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat Allah Subhanahu wa taala lil ladina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan akan mendapatkan al-husna. Al-husna yaitu al-jannah. Ya. Keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan, wa ziyadah dan tambahan yaitu ru'yatullah tabaraka wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat yang menafsirkan ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bin Yaman, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ajma'in, dan sahabat yang lainnya menafsirkan yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya afdalu min al-jannah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini lebih afdal daripada jannah. Wallahu yaqulu li'ibadihi ba'da ay yadkhulul jannah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya setelah mereka masuk ke dalam jannah, turiduna syai'an azidukum, apa kalian mau aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Ya, ini ketika mereka masuk ke dalam jannah. Ya. Hadis Suhaib radhiyallahu taala anhu ini. Nah, ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah mengatakan kepada para penduduk surga, turiduna syai'an azidukum. Nah, maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar. Para penduduk surga mengatakan, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Nah, mukminin berseri-seri wajahnya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, pada hari di mana bersih-seri nah suatu wajah dan juga hitam wajah yang lainnya. Nah, wajah kaum mukminin mereka putih berseri. Adapun wajah orang-orang kafir hitam ketika di hari kiamat nanti. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah dan menyelamatkan kami dari api neraka? Qala fayaksiful hijab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyikap, membuka hijab wajahnya. Fama u'tu shay'an ahabba ilaihi minan nadri ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidaklah mereka diberikan sesuatu yang paling dicintai mereka daripada melihat wajah Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Nah, ya sampai disebutkan pada yang lain mereka lupa dengan kenikmatan surga yang lainnya ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama yatana'amuna bi ni'matin wa la yajiduna afdal min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, tidaklah mereka mendapatkan kenikmatan dan tidaklah mereka mendapatkan yang lebih afdal dari berbagai macam kenikmatan daripada melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kenikmatan yang paling besar dan merupakan puncak daripada kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa bi qudratika al-khalqi ahyini ma alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li as'aluka khasyataka في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك. نعم. إذا أنت الدعاء فجدك النبي صلى الله عليه وسلم أسألك خصيتك في الغيب والشهادة. أكون منتك فدامه رستك فدامه Nah, baik dalam sendirian ataupun dalam terang-terangan. Dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridha. Nah, wal qasda fil faqi wal ghina, aku minta kepadamu al qasda, kesederhanaan, baik dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya, waladatan nadar ila wajhik, dan aku minta kepadamu kelezatan melihat wajahmu, wasauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Nah, dan satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW meminta ya, kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal ahadits kama qulna balagat 30 fi isbat ru'yatillah. Adapun hadis-hadis sebagaimana kita telah katakan, nah, mencapai 30 hadis dalam menetapkan ru'yatullah. Nah, melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha hadis Jarir, dia antara hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ya. Bukan habis disebut. Kunna inda Nabi SAW, kami bersama Nabi SAW, fa nadara ila al-qamar laylatan ya'ni al-badr. Nabi melihat bulan purnama. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Kalian sungguh akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Nah, tapi penyerupaan di sini bukan menyerupakan Allah dengan bulan, bukan menyerupakan bahwasanya Allah seperti bulan, bukan. Tapi menyerupakan dari sisi melihatnya. Ya. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Jelas melihatnya. Ya. Menyerupakan dari sisi penglihatannya. Jelas di dalam melihatnya. Nah. Fa'in istatatum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak tertinggal salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukan. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurub. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Itu salat subuh dan salat asar. Nah, di sini menetapkan tentang ru'yatullah, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadis Abi Hurairah, begitu juga hadis Abu Hurairah, anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Rabb kita yaumul qiyamah? Qala hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunaha sahab. Nabi mengatakan, apa kalian bimbang? Apa kalian ragu tentang bulan di malam bulan purnama yang tidak ada awan yang menghalanginya? Nah, jelas kita melihatnya. Ya, tidak ragu terhadap bulan purnama. Ya, yang tidak ada yang menghalanginya suatu apapun ketika itu. Qalu la ya Rasulullah. Nah, Rasul mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang ketika melihat bulan purnama, jelas terlihat. Qala fa hal tumaruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Apakah kalian ragu terhadap matahari yang tidak ada awan yang menghalanginya? Qalu ya Rasulullah. Nah, mereka mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Ya, kami jelas melihat bulan purnama yang tidak ada penghalang awan dan lain sebagainya. Kami pun jelas dalam melihat matahari yang tidak ada awan yang menghalanginya. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Rasul mengatakan, maka sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu juga. Melihat Allah dengan jelas, ya, sebagaimana kalian melihat matahari yang tidak ada awan menghalanginya. Bagaimana kalian melihat bulan purnama yang tidak ada awan menghalanginya? Akan jelas melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahadits katsirah rawa minha al-Bukhari jumlatan wa Muslim kadzalik hada fima yata'allaqu biru'yah. Nah, hadis-hadis banyak berkenaan dengan ru'yah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari beberapa hadis dan juga Imam Muslim. Nah, dan ini permasalahan yang berkaitan dengan ru'yatul mu'minin lillahi tabaraka wa ta'ala fi dalil akhirah. Melihatnya kaum mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, dan juga di antara ayat yang lainnya Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, wajah-wajah kaum mukminin tentunya pada hari itu berseri-seri. Nah, mereka melihat kepada Rabb-nya. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir. Fala innahum arabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sungguh orang-orang kafir pada hari itu terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala berdalil dengan ayat ini bahwasanya kaum mukminin mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan Allah meridhoi mereka. Nah. Dikarenakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang kafir terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mafhum yang dipahami pada ayat ini bahwasanya kaum mukminin mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagian ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah, yang mereka lihat bukan wajah Allah, tapi yang mereka lihat adalah kenikmatan. Nah, diganti wajah dengan kenikmatan. Maka ini di antara bentuk tahrif, ya, memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang batil. Jelas, wajah itu, nah, secara bahasa Arab ya wajah, ya, maklum maknanya, diketahui maknanya, gak usah diselewengkan maknanya. Tuh. Kemudian Imam Ahmad rahimallahu taala beliau mengatakan, wa in nabat anil asma wastawhasha minha almustami' wa innama alaihi al-imanu biha wa alla yarudda minha harfan wahidan wa ghayraha min al-ahadith al-mansurat al-istighat. Nah, walaupun tidak menerima pendengaran-pendengaran dan tidak senang orang yang mendengar, nah, terhadap permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi, sesungguhnya yang menjadi kewajiban kepadanya adalah mengimaninya dan tidak menolak satu huruf pun dari ayat-ayat atau hadis-hadis, nah, yang diriwayatkan dari orang-orang sifat tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Ya. Wa innabat anil asma wastawhasha minha mustami. Disebutkan walaupun pendengaran-pendengaran tidak menerimanya dan orang yang mendengarkan tidak senang mendengarnya. Yakni asma'u ahlil batil. Yang dimaksud di sini adalah pendengaran-pendengaran ahlul batil. Ahlul batil tidak menerima. Nah, pendengaran mereka tidak menerima ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah-masalah tadi. Masalah qadar, ya. Kemudian juga masalah ru'yah dan yang semisalnya. Nah, mereka tidak senang mendengarkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah takdir, masalah ru'yah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam ucapannya ini, wa innabat anil asma wastawhasha minha mustami, yakni asma'u ahlul batil. Nah, walaupun pendengaran-pendengaran ahlul batil tidak menerima ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, dan mereka tidak senang terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Amma al-haq fayatalaqawnaha bisuduri rahbatin. Nah, adapun al-haq, mereka menerima hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut dengan dada yang lapang. Nah, lapang dada menerimanya. Ya. Tidak membantahnya, tidak menyelewengkan maknanya, tapi menerima dengan lapang. Wa inna ma alaihil imanu biha, sesungguhnya yang wajib baginya mengimaninya. Lama dhaharatil fitnah wa inkaru ru'yatillahi wa hunaka unasun yushawishuna qala misla hadzal kalam. Nah, ketika muncul fitnah ya, dan mengingkari ru'yatullah, mengingkari sifat ru'yah kaum mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di sana ada orang-orang yang membuat keraguan-keraguan. Orang-orang yang membuat kekacauan-kekacauan. Ya, berbicara seperti ucapan ini. Nah, ya, mengacaukan, membuat ragu orang terhadap sifat melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik, membuat takwil-takwil, membuat syubhat-syubhat dan yang lainnya. Qala Syekh Hafizahullah taala, hal ahadukum yusawwisu min hadis Abu Hurairah au ayat ru'yah? Apakah salah seorang di antara kalian ragu, bimbang? Nah, terhadap hadis Abu Hurairah ya, yang disebutkan tadi tentang melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdesak-desakan dan juga tidak ragu seperti melihatnya bulan purnama dan juga matahari yang jelas tidak ada penghalang. Nah, apa kalian ragu bimbang dengan hadis seperti ini dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ru'yah? La hadu. Nah, tidak ada seorang pun yang bimbang dan tidak boleh seorang pun bimbang ragu terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut. Wala yanbu sam'uhu anha. Nah, dan juga pendengarannya menerima dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Lakin asma'u ahli al-batil tanabau anha. Akan tetapi pendengaran-pendengaran ahli al-batil, mereka tidak menerima terhadap ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Fayaquluna misla hadzal kalam, sehingga mereka mengatakan seperti ucapan ini. Nah, ragu mereka ya terhadap ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ru'yah. Dan Imam Ahmad mengatakan wa alla yarudda minha harfan wahidan. Ya, dan tidak boleh menolak dari ayat dalil-dalil tersebut walaupun satu huruf saja. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. La yaqulu illa haqqan. Rasul tidak berbicara melainkan kebenaran. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai kita menolak satu huruf pun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Wa lama qala lahu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, nah, yaqulun la taktub an Muhammad wa huwa basharun yatakallamu fi hal ridha wal ghadab. Ya, ketika Abdullah ibn Amr berkata kepada kepadanya, nah, mereka mengatakan jangan kau tulis dari Muhammad. Ya. Orang-orang kufar yang lainnya mengatakan kepada Abdullah ibn Amr bin As, jangan kau tulis dari Muhammad. Dalam keadaan Muhammad ini bashar. Nah, manusia ya takallamu fi hali ghadab wal ghadab, berbicara dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah. Jangan kau tulis, katanya. Jangan-jangan kau tulis bicara dalam keadaan marah, tidak adil dan sebagainya. Nah, Qala Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, "Uktub walladhi nafsi biyadih la yakhruju illa haqqah." Tulislah. Ya, demi jiwaku yang ada tangannya tidaklah keluar dari ucapan Nabi SAW melainkan kebenaran. Nah, ini ketika manusia, orang-orang kufar, berkata kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, jangan kau tulis dari Muhammad. Nah, kemudian menyatakan Muhammad itu manusia berbicara pada dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah. Nah, maka Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Amr, tulislah demi jiwaku yang ada tangannya tidaklah keluar dari lisannya melainkan kebenaran. Nah, qala Allahu fi sya'nihi, dan juga Allah mengatakan dalam permasalahan ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak bicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, ayat yang sangat jelas sekali bahwasanya Nabi SAW tidak berbicara kejelekan. Nah, akan tetapi ucapannya terbimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dengan wahyu atsani, wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an. Ya. Sehingga jangan sampai kita ragu terhadap satu huruf pun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada shadiq yang benar dan yang dibenarkan ucapannya. Ya. Dalam permasalahan-permasalahan apa saja, baik masalah fiqhiyah, ibadah, masalah muamalah, atau masalah-masalah ghaibiyah, maka wajib kita mengimaninya. Ya. Ya, sampai celaan kepada Nabi SAW dikarenakan manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, kadang-kadang berbicara ketika marah, ketika senang, dan sebagainya. Ya. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan tegas sebagai tazkiyah kepada Nabi SAW bahwasanya beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, sehingga dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW semuanya qat'i, ya. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah atau yang semisalnya yang mengatakan kalau dari Al-Quran qat'i, pasti, tapi kalau dalil daripada sunnah ini dhanni, katanya ragu-ragu, ya, prasangka-prasangka, praduga-praduga. Nah, padahal sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah ini qat'i, yakin, pasti. Karena kan tadi, nah, Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Wallahu a'lam bishawab. Naftafi ila kunya. Baik, kalau pertanyaan, kata dulu. Orang-orang Mu'tazilah mereka mempunyai prinsip menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Allah adalah wajah. Ya. Allah memiliki wajah. Nah, sehingga perkara-perkara yang menunjukkan penetapan sifat wajah mereka tolak. Ya. Di antaranya tadi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sifat di mana kaum mukminin akan melihat wajah Allah di yaumul kiamah nanti. Nah, alasan mereka deh. Mereka berupaya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan, tapi caranya salah. Ya, caranya salah. Kenapa? Dikarenakan mereka sebelum menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dulu sifat Allah dengan makhluknya. Misalnya Allah memiliki wajah. Dia serupakan dulu. Makhluk pun memiliki wajah. Kalau wajah itu ada hidungnya, ada pipinya, ada matanya, ada bibirnya, kemudian ada alisnya dan sebagainya. Nah, kemudian dia serumpamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah demikian, gampang sebagai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasannya seperti indah. Nah, kita harus sucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah memiliki wajah, nanti wajahnya seperti manusia. Ada mata, ada hidung, kemudian ada alisnya. Nggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka tolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sifat-sifat saja. Nah, nama-nama sebagian menetapkan, sebagian menolaknya. Nah, ya ini diantara kebatilan Mu'tazilah. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah, nah, menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dikarenakan jelas beda antara sifat Allah dan sifat makhluknya. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, seperti halnya Allah mempunyai sifat kuat, makhluk pun mempunyai sifat kuat. Tapi kuatnya Allah berbeda dengan kuatnya makhluk. Allah memiliki sifat ilmu, makhluk pun memiliki sifat ilmu. Tapi ilmunya Allah jauh berbeda daripada ilmunya makhluk. Begitu juga wajah. Ya. Allah memiliki sifat wajah, makhluk pun memiliki sifat wajah. Tapi kita yakin wajahnya Allah berbeda dengan wajahnya makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah, syubhat yang dilontarkan oleh orang Mu'tazilah, alasan-alasan demikian dalam rangka mensucikan Allah katanya. Nah, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan melakukan perbuatan demikian telah lancang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Tabillah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah shukran alhamdulillah.